akan ada perayaan nanti khusus agama Kristen, orang-orang kufar yang mereka merayakan hari raya mereka. Jangan sampai kita ikut-ikutan sama mereka. Yang sangat disayangkan sekali, wanita-wanita muslimah saat ini kalau disuruh pakai topi Natal mau-mau aja, tapi kalau disuruh pakai hijab nanti aja. Yang ini yang gak benar. Bahkan kalaupun kita mau loyalitas, maka ini loyalitas yang salah, yang gak benar, yang disalahkan oleh agama Islam sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyatakan bahwasanya loyalitas kepada mereka khusus terhadap agama mereka ini gak dibolehkan, bahkan Allah mengatakan orang yang seperti itu adalah termasuk golongan mereka. Allah berfirman, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Dan barang siapa di antara kalian yang loyal terhadap mereka, orang-orang kufar, fa innahu minhum, maka dia bagian dari orang-orang kufar tersebut. Wallahu innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah terhadap orang-orang yang zalim. Kita ketahui bahwasanya kalau dikatakan toleransi, maka ini artinya bukan toleransi. Toleransi itu ada pembahasan tersendiri. Islam, agama Islam membolehkan toleransi terhadap orang-orang kufar seperti bermuamalah, bersosialisasi terhadap mereka, boleh. Kita membeli barang dari mereka itu boleh, dan mereka membeli barang dari kita itu boleh. Itu namanya adalah sosialisasi. Kita bermuamalah, kita bergaul dengan mereka itu boleh. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu menggadaikan baju besinya terhadap orang-orang Yahudi, terhadap orang Yahudi. Tidak mengapa, Islam tidak melarangnya. Akan tapi yang menjadi larangan ketika orang-orang Nasrani, akidah mereka itu dijadikan bahan untuk kita ikuti. Ini yang tidak boleh. Bahkan Rasulullah SAW telah bersabda, "Man tasyabba bi qaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, fa innahu minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Lihat, Rasulullah SAW langsung bersabda dengan seperti itu. Dan bahkan kita harus tahu apa sih Natal itu. Natal itu adalah hari yang diyakini oleh orang-orang Kristen, hari kelahiran Yesus, yang mana Yesus adalah anak Tuhan, kata mereka. Ini gak boleh. Anak Tuhan, bagaimana kita menyetujui mereka? Kita tahniah, memberikan selamat terhadap mereka dengan mengucapkan selamat hari Natal, yang mereka yakini bahwasanya Yesus adalah anak Tuhan. Ini gak boleh. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan perkataan seperti ini, kita bisa menjadi musuh Allah. Allah yang langsung menantang. Dalam Al-Quran, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Allah berfirman, وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيْهُ إِبْنُ اللَّهِ. Dan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen mengatakan bahwasanya Yesus adalah anak Al-Masih, Isa adalah anak Allah. ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ. Itu hanyalah sebuah perkataan yang mereka ucapkan dengan mulut mereka saja. Hakikatnya tidak ada, tapi mereka hanya membual saja. Apa kata Allah? Qatalahumullah. Allah akan memerangi orang-orang seperti itu. Allah akan memerangi mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati ketika kita mengucapkan selamat hari Natal, kita menyatakan bahwasanya mereka, kita merayakan perayaan mereka yang mana bahwasanya Isa adalah anak Allah. Hati-hati, jangan sampai kita menjadi musuh Allah. Hati-hati. Maka dari itu Rasulullah SAW telah memberikan kabar bahwasanya akan ada umat Islam yang mengikuti ajaran orang-orang Nasrani, yang mereka bangga terhadap mereka, terhadap syiar-syiar mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau bersabda, "Latattabi'anna sunanna man kana qablakum syibran bi syibrin wa dhira'an bi dhira'in." Akan ada umat Islam yang nantinya mengikuti sunnah-sunnah umat terdahulu, syibran bi syibrin, sejengkal demi sejengkal, dhira'an bi dhira'in, sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'tumu. Seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, lattaba'tumu, kalian akan mengikuti mereka untuk masuk ke dalam lubang biawak. Jadi hati-hati. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka Yahudi dan Nasrani, orang-orang Kristen?" Apa kata Rasulullah? "Faman kalau bukan mereka siapa lagi yang kalian ikuti? Jadi hati-hati. Jangan sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian mengikuti sunnah-sunnah orang Yahudi, akhir kata jangan gadaikan agama kita dengan nafsu sesaat. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.